الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di dalam satu majlis yang senantiasa kita mengharapkan ridha-Nya dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dikategorikan sebagai amal saleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat nanti. Ikhwatiddin a'azzakumullah, salah satu daripada prinsip di dalam pendidikan at-tarbiyah bagi anak-anak kita, hendaknya para orang tua menyadari dengan sebenar-benarnya bahwa tanggung jawab pendidikan bagi anak-anak adalah merupakan tanggung jawab orang tua itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Di dalam surat At-Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Di dalam ayat ini secara tegas Allah memerintahkan kepada kita sebagai penanggung jawab dari keluarga untuk bisa mengarahkan kehidupan keluarga itu kepada sesuatu yang menyelamatkan dari siksa api neraka, baik diri-diri kita ataupun anggota keluarga kita. Di antara yang perlu diselamatkan terkait dalam masalah hubungan pendidikan dengan anak, misalnya adalah fitrah yang ada pada diri anak itu sendiri, karena sesungguhnya setiap anak yang lahir di muka bumi ini mereka membawa fitrah keislaman, atau sebagian ulama menyatakan fitrah bertauhid. Karena sebelumnya, sebelum manusia itu lahir ke muka bumi, di alam arwah, mereka telah melakukan persaksian dengan menyebutkan Alastu birabbikum bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Sungguh kami menjadi saksi, benar bahwasanya engkau adalah Rabb kami dan kami menjadi saksi. Fitrah inilah yang dibawa oleh setiap anak yang lahir ke muka bumi ini. Dan ditegaskan lagi di dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Fa abawahu yuhawidannihi aw yumad aw yunasiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak yang lahir, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang lahir, dia dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah. Sebagian ulama menyatakan membawa Islam atau dalam keadaan berislam. Sebagian lagi menyatakan dalam keadaan bertauhid. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditegaskan, apakah fitrah itu akan terus selamat sampai akhir hayat daripada manusia itu sendiri, ataukah akan mengalami penyimpangan fitrah tersebut dalam bentuk kecenderungan dia ataupun keadaan dia yang menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, penyembah api. Maka semua itu ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tergantung kedua orang tuanya. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang kelak akan mengantarkan anak tersebut menjadi orang-orang Yahudika, Nasranika, atau Majusika. Ini adalah prinsip terbiak yang merupakan salah satu pokok dari sistem pendidikan Islam. Karena sikap orang tua akan sangat menentukan sekali terhadap keberadaan fitrah anak ini. Berapa banyak anak kaum muslimin yang fitrahnya kemudian tidak terjaga, yang seharusnya dia menjadi orang-orang yang senantiasa mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi lantaran kejahilan orang tuanya, ketidakfahaman orang tuanya, atau bahkan kesengajaan orang tuanya yang tidak mau melakukan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap seorang anak, dalam bahasa lain tidak mampu untuk mengendalikan dan menasehati anak, sehingga kemudian sang anak keluar dari fitrah tersebut dan mengikuti langkah-langkah Yahudi, Nasrani atau Majusi atau yang lainnya. Dia tetap mengaku sebagai seorang Muslim, tetapi akhlak, perilaku, tindak tanduk tidak mencerminkan kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan merasa malu apabila menampakkan, mensyiarkan nilai-nilai Islam di hadapan masyarakat. Anak telah tersibghah, tercelup menjadi manusia-manusia yang secara lahir mengaku Islam, tetapi afkar, pemikiran-pemikirannya afkar gharbiyah, pemikiran-pemikirannya bergaya barat. Kenapa demikian? Karena setiap hari yang dikonsumsi oleh sang anak adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, sesuatu yang tidak menumbuhkan fitrah itu sendiri, tidak menjadikan fitrah itu terjaga. Yang dikonsumsi oleh anak, oleh batin anak, oleh hati anak adalah sesuatu yang bakal menyebabkan dia kemudian enggan untuk berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh kasus. Saya sering tanyakan kepada ikhwah. Antum kalau dapat selebaran undangan, ada pengajian, ada ta'lim, yang ngisi bukan ustaz dari salafi, kira-kira mau hadirkah atau tidak? Pertanyaan sederhana sekali. Dan kebanyakan ikhwah akan menjawab, tentu tidak hadir. Bagaimana mungkin pengajarnya, ustadznya bukan seorang salafi, kemudian kita mendengarkan, telinga kita mendengarkan untuk mendengarkan sesuatu yang di luar dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi sampai masuk paham-paham sufi kah, paham-paham Asy'ariyah, Maturidiyah atau yang lainnya. Tentu ikhwah akan mengatakan, saya tidak mau. Kan begitu. Tapi sikap ini tidak diterapkan kepada anak-anak kita atau kepada istri kita. Tidak diterapkan. Buktinya apa? Buktinya kita masih mau mengantar anak kita untuk belajar agama, yang di situ diajar oleh guru agama yang bukan salafi. Entah diajari dengan sifat 20-nya di dalam pelajaran agama, kan begitu. Wujud, kidam, baqa, mukhalal fatu lil hawadithi dan seterusnya. Dan itu kita antarkan dengan baik-baik di pagi hari. Tegakkah kita menyerahkan anak kita untuk dididik menjadi orang-orang yang fitrahnya kemudian tercemari, terkontaminasi, terkotori oleh keadaan yang demikian ini? Antum mas'ulun amam Allah. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mengarahkan anak-anak kita dengan tanpa sadar, sadar atau tidak sadar, mengarahkan anak-anak kita, anak-anak yang lahir dari darah daging kita, untuk kemudian mempelajari akidah-akidah yang tidak benar, fitrahnya kemudian tercemar. Ini salah satu bentuk bagaimana proses mengotori fitrah itu terjadi. Atau membiarkan anak-anak kita menjadi seorang sufi suka TV. Dibiarkannya begitu saja. Yang kita sendiri tidak akan mampu untuk menangkal apa yang dilihat oleh anak. Setiap hari, pagi hari dia menjadi Jet Li, siang hari dia menjadi Inspektur Vijay, sore hari dia menjadi Doraemon atau apa, terserah. Dibiarkan begitu saja. Antum mas'ulun amam Allah. Kita semua adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak terhadap apa yang terjadi pada anak-anak kita. Dan salah satu sebab kenapa anak-anak itu kemudian tergelincir kepada hal-hal yang tidak diinginkan, karena sejak awal kita sudah membiarkan mereka fitrah mereka tercemari. Jangan salahkan kalau kemudian anak-anak, sebagian anak salafiyin kemudian setelah mereka remaja dewasa kemudian lebih senang kepada diskotik, wa'iyadzubillah, lebih senang kepada hal-hal yang hura-hura. Jangan salahkan mereka. Kenapa? Karena sejak kecil kita meletakkan anak-anak kita di tempat yang suka nyanyi-nyanyi. Entah itu mulai nyanyinya yang sederhana, dari balonku ada 5, sampai kepada nyanyian-nyanyian yang tingkat kesulitannya tinggi. Dan tingkat kesesatannya lebih tinggi lagi. Jangan salahkan anak kita kalau kemudian lebih senang untuk pergi hura-hura dengan temannya, lebih senang kemudian untuk menenteng gitar kesana kemari. Jangan salahkan, karena sejak kecil bakat seninya itu sudah diarahkan untuk kemudian lebih suka kepada hal-hal yang seperti itu. Kan kita kadang tidak sadar. Ya tidak apa-apalah, kan masih kecil. Lucu kan kalau anak kecil udah bisa menyanyi. Ya ini yang bikin payah. Sikap toleransi kita, sikap tasamuh kita. Kata orang Solo, legowo kita. Melihat kemungkaran di depan kita. Yang dilakukan oleh anak kita yang masih kecil. Kita kemudian menganggap itu sebagai sesuatu yang ringan. Padahal ini sedang terjadi pola penanaman, kan begitu. Namanya orang menanam kan tidak langsung dilepetek, apa pohonnya langsung besar kan. Kan mesti dari bibit, dari kecil, dari biji, dari kemudian tumbuh. Begitu juga anak-anak kita. Jangan kemudian, ya tidak apa-apalah anak-anak, namanya juga anak-anak. Nanti kalau sudah mengerti, dia akan sadar sendiri. Ya nunggu mengertinya itu kapan? Om tidak pernah diusahakan untuk supaya anak itu mengerti. Lah tidak pernah ditegur, ya tidak mengerti kalau itu sebuah kesalahan. Kan begitu. Di dalam mendidik anak kan begitu. Kalau seorang anak melakukan kesalahan, kita tidak melakukan teguran, itu bisa berakibat fatal. Kenapa? Karena anak akan menganggap apa yang dia lakukan, tindakan apa yang dilakukan itu adalah sebagai sebuah kebenaran. Dan ini berbahaya kalau sampai tertanam pada diri anak. Oh, kalau ngambil barang temannya itu tidak apa-apa. Kenapa? Oh, abiku saja tidak menegur. Padahal kan harusnya di sini, nak, ini kan punya temanmu, kamu harus izin dulu. Harusnya kan dibimbing begitu. Kalau kamu mau meminjam atau mengambil barang milik temanmu, kamu izin dulu sama temanmu. Kalau tidak izin, kamu bisa dianggap sebagai mencuri barang temanmu. Kan harusnya dibimbing seperti itu. Kalau tidak ditegur, dibiarkan saja. Ya seenaknya saja dia ngambil, ngambil, ngambil. Kan begitu. Dalam tata krama di masyarakat kita, kalau kita sedang ada tamu, kemudian anak kita ngambili kue yang disuguhkan ke tamu, kan gitu. Selama tidak ada teguran, anak kita akan menganggap apa yang dia lakukan, mengambil suguhan tamu itu adalah sebuah kebenaran. Diambil, diambil. Kan orang tuanya tidak menegur. Jangan begitu. Ini kan untuk tamu. Kalau untuk Ahmad, ambil di dalam, di sana. Ini namanya memberikan teguran, memberikan nasihat. Sehingga apa? Sehingga anak tahu kalau mengambil sesuatu suguhan untuk tamu itu adalah sesuatu yang melanggar norma. Kalau tidak ditegur, anak akan terus saja. Karena menganggap apa? Itu adalah sebuah nilai yang dibenarkan. Nah, ini berbahaya. Sama seperti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Manakala kita sebagai orang tua tidak kemudian mengarahkan sang anak kepada hal-hal yang benar, maka kita khawatirkan itu akan tertanam sedikit demi sedikit. Ya. Yang awalnya cuma bisa balonku ada 5, besok balonku ada 10, ya. Besok balonku ada 15, terus. Artinya apa? Semakin pandai dia bersenandung, semakin pandai dia untuk kemudian terjerat kepada nilai-nilai seni yang dilarang oleh agama. Kalau sudah begitu, ya, ketika bakatnya sudah tergali, dia akan mencari teman yang suka seperti dia. Akhirnya gabunglah. Ketemu lagi yang bisa main gitar, gabung lagi. Akhirnya sudah jadi membentuk grup band. Berawal dari mana? Berawal dari sesuatu yang kita tidak mengarahkan sejak dini, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak. Bahkan kita sendiri kadang-kadang membiarkan hal itu terjadi pada diri anak. Maka tugas kita sebagai orang tua mengawal fitrah anak ini. Fitrah, kepolosan anak ini dikawal, jangan sampai kemudian mereka tercemar, terkotori oleh hal-hal yang di luar ketentuan syariat. Ini berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatikum." Setiap diri kamu adalah penggembala, maksudnya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungan jawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dipimpinnya. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, tanamkanlah rasa takut itu kepada diri kita sebagai orang tua. Khawatir, takut, kalau kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak bisa mempertanggungjawabkan amanah. Amanah yang diberikan kepada kita. Wal'iyadzubillah. Karena sesungguhnya kita diberi anak adalah merupakan amanah. Al-aulad adalah amanah. Anak-anak yang ada pada diri kita itu adalah amanah. Jangan hanya pandai memproduksi. Ya. Setiap tahun ganti edisi. Ya. Setiap tahun ganti edisi. Ya. Lahir terus. Ya. Begitu sudah terasa banyak. Wah, ini mau kemana ini? Diarahkan kemana? Bingung. Maka kita sebagai orang tua harus punya wijhah, arah yang jelas terhadap pendidikan anak. Mau diarahkan kemana nih anak kita? Sehingga ketika kita anak kita beranjak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita sudah jelas ini ke sini arahnya. Ya. Kalau mau jadi ahli pertanian, sejak kecil sudah diberikan cangkul, diajak ke sawah, diajak kemana-mana, kan begitu. Ya. Tidak perlu harus repot-repot. Selama 12 tahun. Untuk kemudian. Selama 12 tahun itu. Anak-anak. Diarahkan kepada sesuatu yang. Tidak jelas arahnya. Padahal arahnya ingin. jelas. Jadi insinyur pertanian. Arahnya sudah jelas, jadi ahli agama. Tapi terus berbelok-belok. Ya. Mengorbankan waktu sekian banyak. Ya. Maka tentukan arah kemana sebenarnya anak kita mau kita arahkan. Ya. Kalau berdasarkan tanggung jawab kita, jelas anak diarahkan untuk terjaga fitrahnya. Bagaimana cara agar anak terjaga fitrahnya? Mau dititipkan di panti sosial kah? Atau dititipkan di mana? Yang jelas tidak akan aman. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, ajarilah anak-anak kita agama. Perintahkan mereka untuk bisa sholat. Proses pendidikan itu sedemikian panjang. Makanya Nabi SAW kan memerintahkan, perintahkan anak-anak kalian sholat ketika berusia 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena proses untuk kemudian dia bisa benar-benar sholat itu prosesnya sampai nanti usia balig. Disiapkan, sudah disiapkan. 10 tahun tidak mau sholat, boleh dipukul. Tentunya pukulan yang menurut para ulama, pukulan itu ghairu mubarrih. Jangan sampai kemudian menimbulkan cacat celak pada anak. Pukulan yang tidak mengenai sasaran yang vital seperti muka atau anggota-anggota tubuh lainnya. Dan ketika kita memukul pun diusahakan dalam keadaan tidak sedang emosi. Nah, ini yang berat. Bagaimana kita memukul anak tidak dalam keadaan sedang emosi, tidak dalam keadaan sedang marah. Artinya ketika kita menjatuhkan vonis hukuman iqab kepada anak, kan dalam keadaan pikiran itu jernih, kan begitu. Jangan sedang meluap-luap amarahnya langsung pukulan jadi tidak terarah. Kalau sedang meluap-luap amarah itu menghukum sudah tidak terukur, karena alat yang diambil seketemunya, artinya sedapat dia, dapat sendal ya sendal, dapat sapu ya sapu, dapat rotan ya rotan. Artinya apa? Kita sendiri mau menghukum sudah tidak terkontrol, terkendali. Padahal orang menghukum itu kan harus dengan pikiran yang bersih, yang jernih, kan begitu. Itu salah satu. Kalau kita memang mau menegakkan aturan itu secara benar, kita sendiri harus benar di dalam melakukan tindakan. Nah, kalau tindakan kita sudah tidak terkontrol, ya berarti kita sendiri tidak benar. Nah, di situ. Ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Sehingga apa? Sehingga anak-anak itu kadang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga. KDRT. Menjadi KDRT. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, di dalam Islam tidak boleh yang demikian ini terjadi. Karena sesungguhnya kita dididik oleh agama ini menjadi orang-orang yang benar-benar membawa rahmah bagi seluruh alam semesta, terlebih adalah kepada anak-anak kita. Termasuk kita membawa rahmah adalah mengantarkan mereka, mengantarkan mereka menjadi manusia-manusia yang alim, yang saleh. Sehingga dengan kealiman, kesolehan mereka, ketakwaan mereka, mereka menjadi orang-orang yang benar-benar memberikan manfaat, memberikan manfaat untuk dirinya, keluarganya kelak, masyarakat di sekitarnya, dengan ilmu amal yang ada pada diri mereka, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bermanfaat dan sukses di hari akhiratnya nanti. Artinya termasuk orang-orang yang mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, satu hal yang perlu kita perhatikan benar, tumbuhkanlah kesadaran pada diri kita sebagai orang tua. Betapa besar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita menyatakan, ah tidak apa-apa kan masih anak-anak. Jangan seperti ini. Berapa banyak kasus terjadi ketika kita mencoba untuk melihat masalah itu menjadi simple. Artinya, meremehkan permasalahan. Karena meremehkan ini, kemudian akhirnya yang menjadi korban adalah anak-anak kita. Anak-anak kita. Contoh yang sering terjadi di dalam kehidupan salafiyin, abahnya ingin agar menjadikan anak itu masuk pondok pesantren. Anak sendiri punya keinginan, ingin pendidikan jalur formal. Ini salah satu contoh saja. Begitu anak lulus SD, sang ayah mengajak, bagaimana kalau kamu mondok saja? Anak tidak mau. Kenapa? Enggak mau, Bi. Aku ingin bersama teman-temanku saja. Karena setelah lulus SD dia punya in-group kan. Satu dengan lainnya saling mengikat. Oh, kalau kamu nanti enggak mau, ya sudah, berarti kamu berkhianat terhadap kelompok kita. Nah, itu kan in-group biasanya. Ayahnya ingin, abinya ingin mondok. Nah, terus ini terjadi, dan banyak kasus, tidak hanya 1, 2, 3, banyak kasus, bahkan yang lebih ekstrim, ketika anaknya memaksakan diri untuk menempuh jalur pendidikan seperti itu, sudah ikut tes pondok karena takutnya kepada orang tua, akhirnya berapa hari di pondok, kabur. Kemana ini anak? Dia di hadapan ayahnya tidak berani, akhirnya mengambil tindakan ekstrim, kabur. Ini akhirnya menimbulkan masalah baru. Masalah baru. Ini yang kita khawatirkan. Kalau sampai terjadi hal-hal yang demikian. Dan ini banyak kasusnya. Banyak kasusnya. Anak-anak kemudian lari dari pondok pesantren. Tidak sedikit anak yang kemudian menuliskan, aku masuk penjara suci. Pondok pesantren dikatakannya penjara suci. Bayangkan. Karena selama ini mungkin orang tuanya tidak pernah memberikan bagaimana nikmatnya belajar di pondok pesantren. Tidak pernah memberikan gambaran-gambaran yang sifatnya positif. Ini terlupakan. Sehingga kemudian timbul persepsi-persepsi yang liar di dalam diri anak terhadap pondok pesantren itu. Apalagi kalau misalnya pondok pesantrennya tidak menyediakan sarana-sarana yang bisa diperoleh oleh sang anak di luar atau di rumahnya. Entah itu mungkin komputer kah? Entah itu mungkin laptop, entah itu mungkin kalau sekarang ada Android kah, dan lain sebagainya. Ya. Itu yang menjadikan anak kemudian, kalau masuk pesantren seperti masuk ke abad masa silam. Dan ini terjadi. Kalau di Jawa terjadi seorang anak mogok masuk pesantren gara-gara ya, minder kalau bertemu teman-temannya di kampungnya. Teman-temannya udah bisa mengoperasikan komputer ini. Kemudian sang anak tidak mau. Wah, itu. Nah, bagaimana kalau saya melihat kasus ini seperti ini, yaitu menjadi introspeksi kita. Kan begitu. Bahan introspeksi kita bagi ustaz, bagi pengasuh-pengasuh pondok pesantren, kenapa anak sampai timbul persepsi negatif pada anak seperti itu? Timbul rasa minder, rendah diri, dan seterusnya. Ya, tentu sistem di pesantren itu sendiri harus diperbaiki. Selain tentunya kita harus meluruskan apa yang dipahami oleh anak itu sendiri, dunia luar dan dunia pesantren harus diluruskan. Jangan dibiarkan anak punya pemahaman seperti ini. Harus diluruskan. Ya. Jangan sampai kemudian melihat dunia luar silau, ya, melihat dunia pesantren gelap gulita. Ini kan repot. Semuanya tidak bisa dilihat kan? Iya. Melihat sesuatu yang silau apa kemudian bisa jelas? Begitu juga melihat sesuatu yang gelap, apa kemudian bisa dilihat? Tidak bisa. Maka kita harus luruskan supaya pesantren bisa terlihat dengan jelas. Oh, kesana ke arahnya. Oh, untuk kebahagiaan, untuk kebaikan hidup dia. Kalau dia menjadi seorang yang alim, seorang yang soleh, seorang yang takwa, seorang yang benar-benar iltizam kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dia berdakwah, kemudian dia membawa misi risalah, dan ini adalah tugas yang amat mulia, tugas yang agung, sehingga arahnya itu jelas, sehingga dengan prinsip arah yang jelas inilah kemudian akan membangkitkan, menjadikan motif, ya, motivator bagi anak itu sendiri untuk kemudian bisa meneruskan pendidikan menjadi calon-calon du'at ilallah. Ini yang kita harapkan. Dan kita jelaskan juga berapa banyak orang yang kemudian terjun di dunia luar akibat dari tidak terkendali dan kontak relasi dengan dunia luar yang tidak baik, menjadikan mereka kemudian menjadi sampah masyarakat. Maka mendudukan secara proporsional, menjelaskan secara baik kepada anak, ini mutlak diperlukan ketika kondisi anak dalam posisi vakum itu tadi. Artinya posisi mogok lah. Ya. Maka kita sebagai orang tua harus pandai-pandai ya, menyiasati bagaimana agar anak bisa memahami permasalahan-permasalahan demikian. Nah, disinilah perlunya perhatian orang tua. Disinilah perlunya keterlibatan orang tua. Tidak lantas kemudian ketika anak sudah di pondok, sudah urusannya ustaz, urusannya pengurus, orang tua kemudian sibuk, tidak ada perhatian, tidak pernah menyapa, tidak pernah menengok, tidak pernah menelpon, SMS pun tidak pernah. Kalaupun membaca berita dari anaknya, SMS dari anaknya, yang dilihat cuma angkanya saja. Bi, aku butuh uang 150 ribu untuk beli kitab. Dilihat cuma angkanya, oh 150, besok transfer. Tidak dilihat berita-berita apanya, ya. Tidak diperhatikan keluhan-keluhannya, ya. Ini salah besar. Ya. Sehingga kita sebagai orang tua benar-benar harus memperhatikan tentang keadaan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin materi ba'da asar ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau nanti ada tanya jawab mungkin ba'da isya saja, gitu. Ya. Supaya waktunya agak panjang. Ya.